si nami iyang golaguna sasadaon lain dari yang lain do doktornyon akkaduli-duli na sudah putar rokap roma tuson asahatok da putar rokap pamusude parmusi nami baik kamu malagu si doli naso lakku.